Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, marhaban bi talibul ilmi setelah libur panjang. Mudah-mudahan semangat kita menjadi semangat yang lebih baru dan lebih kuat lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, pertolongan serta taufiknya untuk kita semuanya, supaya kita bisa terus istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam beramal, dan di dalam menebarkan kebaikan. Malam ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pada risalah Fawaid Al-Arba'in An-Nawawiyah, faidah-faidah dari hadis Arba'in Nawawiyah yang diambil dari penjelasan Syekh Abdullah Ibn Salih Al-Muhsin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6. Kita masuk pada hadis yang ke-6, halaman 21. الحديث السادس حديث ينقلنا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, begitu juga Imam Muslim. Dan hadis pada nomor 6 dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam risalahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari sahabat Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya halal itu jelas, perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara yang haram itu pun jelas. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang masih samar. لا يعلمهن كثير من الناس, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi di antara perkara yang halal dan yang haram ada perkara mustabihat, perkara yang samar. Ini tidak banyak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat, maka siapa yang menjaga diri dari syubhat, dari perkara-perkara yang samar itu, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi, sungguh dia telah menjaga ya untuk dirinya kemurnian agama dan kehormatan dirinya. Jadi siapa yang berusaha menjaga diri dari perkara syubhat, berarti dia berusaha menjaga kemurnian agamanya dan kehormatan dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang jatuh pada perkara syubhat, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Ya, siapa yang tidak waspada, tidak hati-hati dalam perkara syubhat, dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Sebab itulah syubhat harus dijauhi. Qara'i yara haula al-hima yushiku an yarta'a fi. Seperti orang yang mengembala gembalaan. Yara haula al-hima. Kemudian dia mengembala di sekitar tanah yang terlindungi, tanah yang terlarang. Jadi dia mengembalanya di pinggir, di tepi-tepi tanah yang apa? Yang terjaga, terlindungi tadi. Yusiku an yarta'fi, dikhawatirkan gembalanya akan masuk ke tanah yang terlarang. Dikhawatirkan itu akan lolos masuk ke sana. Maka dari situ hati-hati. Jadi gembalanya mana? Jauh-jauh dari situ. Jangan mendekat. Ini tanah orang, ini tanah terlindungi. Nah, begitu juga kita menjauhi syubhat supaya kita tidak jatuh pada perkara-perkara yang terlarang, perkara yang diharamkan. Kan kata orang, loh, tapi ini kan masih tanah apa istilahnya? Masih tanah yang boleh-boleh saja. Padahal itu sudah mengkhawatirkan. Sikit saja satu langkah sudah masuk pada tempat orang, jadinya haram yang dimakan. Sama dengan syubhat ini. Ala wa inna likulli malikin hima. Tahuilah bahwa setiap raja itu punya larangan. Ya, punya larangan, punya perkara-perkara yang tidak boleh dilalui, tidak boleh terjang, ada yang terlindungi. Ala wa inna himallahi maharimu. Tahuilah bahwa larangan-larangan atau tahuilah bahwa himallah, hal-hal yang dilindungi oleh Allah itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi, Allah memiliki hal-hal yang tidak boleh diterjang oleh hamba-hambanya. Itulah maharim, perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik ya segumpal daging itu, maka akan baik seluruh tubuh dan badan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya kalau rusak segumpal daging itu, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan rambu-rambu yang sangat penting. Ada tiga perkara tadi. Perkara yang halal jelas halalnya, perkara yang haram jelas haramnya, dan perkara yang masih syubhat yang masih samar. Ya, nah ini yang kita harus waspada supaya tidak jatuh pada perkara yang haram. Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan faedah dari hadis ini secara singkat, beliau bawakan awalan al-hathu ala fi'lil halal. Al-hathu ala fi'lil halal wa ijtinabil haram wasyubhat. Dorongan supaya kita mengerjakan hal-hal yang halal, perkara-perkara yang halal. Dan perkara halal itu banyak sekali. Banyak sekali, bahkan ya enggak bisa terhitung nih. Oleh karena itu hukum asal di dunia ini adalah halal. Ya, hukum asalnya halal. Sampai ada larangan yang melarang atau sampai melanggar syariat barulah itu terlarang. Sehingga banyak sekali. Ya. Contoh jual beli halal. Wa halallahu al-bay'. Khalas. Jelas halalnya. Ya. Qal wastinabil haram. Yang kedua, ya, harus menjauhi perkara yang haram. Karena sudah jelas yang haram. Oh, katakan wa harramar riba. Diharamkan ya bermuamalah dengan riba. Berarti jual beli jelas halalnya, kemudian riba jelas haramnya. Ya. Nah, ini perkara-perkara yang sudah jelas di dalam syariat. Qala wasyubhat. Yang ketiga, ya, supaya kita menjauhi perkara-perkara syubhat. Jadi enggak boleh kemudian beralasan, ya, insyaallah anak kuat menghadapi syubhat. Insyaallah anak kuat menghadapi syubhat. Siapa kita? Makanya tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am la ya'lamuhunna katsirun minan nas." yang tahu tentang syubhat itu hanya sedikit. Bayangkan orang tidak tahu, yang tahu benar-benar dia ulama-ulama, dia tahu. Nah, sehingga ketika ulama mengingatkan, memberikan peringatan, penjelasan, ya supaya kita menjauhi, ya sudah ikuti. Karena orang memandang syubhat itu, kalau dia tidak memiliki ilmu, menganggap itu masya Allah, satu kebaikan, ya, satu hal yang memang dianjurkan. Begitu pandangan manusia. Tapi pandangan ulama tidak. Ulama melihat, wah ini bahaya, ini akan ada musibah yang besar nantinya kalau dikerjakan, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah dan lain sebagainya. Maka kita menjauhinya. Thaniyan, yang kedua, anna syubhat la ya'lamuha illa al-qalil minan nas. Bahwa syubhat itu tidaklah diketahui kecuali oleh sedikit manusia. Itu ulama tadi. Mereka melihat dengan cahaya ilmu, mereka melihat dengan taufik dari Allah, ya. Mereka melihat dengan pengalaman mereka, khibrah mereka. Ini adalah perkara syubhat. Dan termasuk, ya, enggak boleh kita bermain-main syubhat, buat apa namanya? Buat semacam kaidah-kaidah yang tidak ada landasan dalilnya. Ini syubhat namanya. Ya, atau membuat ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu di tengah-tengah kaum muslimin menimbulkan syubhat. Kenapa? Karena tidak jelas ungkapan itu. Ini juga tidak boleh, karena menjerumuskan manusia. Sehingga para ulama mengatakan di antara ciri ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah ketika dia berbicara mujmal, global, sehingga banyak orang mengartikan berbagai macam. Tidak boleh demikian. Jadi harus jelaskan. Terlebih itu akan menimbulkan fitnah nantinya di belakang. Harus jelas, wadih, harus sahih, terang-terangan, ya, tidak membuat orang na'am banyak mengartikan macam-macam. Kecuali memang dia tidak paham. Yang lain memang dia kemampuan memahaminya demikian. Tapi ketika dia membuat satu tulisan, ketika dia membuat satu ungkapan, orang bisa memahami, baik itu yang dia orang awam, orang terpelajar, ya, dan seterusnya bisa memahami. Ini supaya kita menghindari perkara syubhat, baik itu syubhat di hadapan kita atau syubhat-syubhat yang jauh dari kita. Nah, ini paling banyak adalah syubhat di dunia medsos hari ini. Syubhat di dunia medsos hari ini. Kemudian yang ketiga, al-muhafadah, al-muhafadatu ala umuri ad-din wa mura'atul muru'atil insaniyah. Yang ketiga adalah kewajiban untuk menjaga perkara-perkara agama dan menjaga serta memperhatikan tentang kehormatan manusia. Jadi perkara agama harus kita jaga. Yang sudah kita yakini, yang sudah kita imani, yang sudah kita dijaga. Jangan sampai terkena syubhat. Sama perkara kehormatan, ya. Perkara kehormatan sebagai seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim, maka juga harus dijaga. Tak boleh kemudian, ya, dia menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara syubhat, sehingga orang hilang sudah wibawanya, hilang wibawanya. Ya, ini ada hal-hal yang memang itu mungkin menjadi hal biasa ketika dilakukan oleh orang awam. Tapi ketika hal itu dilakukan oleh orang yang sudah belajar, balik dilakukan oleh seorang alim yang dikatakan dia punya ilmu, maka ini menjadi jatuh muruahnya, jatuh wibawahnya, kehormatannya jatuh. Ini tidak demikian. Ya. Maka hendaknya kita menjaga baik itu urusan agama kita atau urusan perkara-perkara kehormatan kita. Rabi'an, yang keempat, anna man lam yatawaqqa asyubuhat fi kasbihi wa ma'ashi faqad 'arada nafsahu imma lil waqi fi 'irdihi aw al wuqu'i fil haram. Bahwa orang yang tidak menjaga diri dari syubhat dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, maka arada nafsah lil waqi fi 'irdi, berarti dia telah menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang merusak kehormatannya. Awil wuqu' fil haram, atau menjerumuskan dirinya dalam perkara yang haram. Jadi orang sudah tidak peduli lagi, ya, dalam pekerjaannya dia tidak peduli mau halal mau haram. Sudah, yang penting saya kan istilah orang sekarang ini, yang halal saja sulit. Yang halal, yang apa? Yang haram saja sulit. Padahal halal banyak. Ya. Kenapa nyari yang haram? yang haram saja sulit untuk bagi halal, akhirnya dia sudah tidak mau tahu lagi. Ini tidak benar. Siapa yang demikian tidak memperdulikan dirinya, tidak memperdulikan pekerjaannya, tidak memperdulikan na'am dari mana dia mencari ma'isyahnya, kehidupannya untuk keluarga dan dirinya, maka dia telah na'am menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara yang menghilangkan kehormatannya dan perkara-perkara yang haram. Ini akhirnya jatuh kehormatan dia, ya, jatuh diri dia dalam perkara yang haram. Kemudian khamisan, saddu kulli dhari'ah tuaddi ila al-haram wal muharramat. Wajib menutup segala celah, segala pintu yang bisa menghantarkan kepada halal yang haram atau yang terlarang. Jadi segala perkara, segala sarana, segala pintu yang mengarah kepada yang haram harus ditutup. Seperti ini syubhat, syubhat ini mengarahkan manusia menjerumuskan pada yang haram, maka segera dijauhi, ditinggalkan, ditutup rapat-rapat. Ya, ditutup rapat-rapat. Karena ketika seorang menganggap ah ini kan kecil, oh ini kan remeh, yang akhirnya dimeremehkan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah beliau mengatakan wahdhar sigharal bid'ah. Kata beliau, jauhilah oleh kalian bid'ah-bid'ah yang dianggap kecil. Ini sebagaimana menganggap ah ini kan kecil, tapi ini bid'ah, gak ada kecilnya kalau bid'ah. Nah ketika orang meremehkan ini perkara bid'ah kan kecil, masih perkara halal remeh. Ya, akhirnya ketika tumbuh kecil-kecil jadi besar bid'ahnya, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Sama dengan wahdhar sigharal ma'asi, jauhilah dari maksiat-maksiat yang dianggap kecil itu, dianggap remeh. Karena nanti akan menjadi terbiasa kemudian jatuh pada maksiat yang lebih besar. Dan segala pintu yang mengarah dan yang menjerumuskan manusia dalam perkara yang haram dan yang terlarang harus ditutup rapat-rapat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya peringatan di sini. Termasuk dalam bab apa saja, terutama bab akidah, bab tauhid, bagaimana Nabi perhatian sekali untuk menutup rapat-rapat hal yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan, hal yang bisa mengarahkan jatuhkan manusia pada kekufuran, tutup rapat-rapat. Ini juga dalam perkara hal yang halal, yang haram juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjumuskan pada perkara yang haram agar ditutup rapat-rapat. Kemudian salisan yang keenam, al-hathu ala islahil qalbi. Al-hathu ala islahil qalbi wa anna bi salahihi yaslah kull syai' wa bi fasadihi yafsud kull syai' min al-insan. Bahwa dorongan, anjuran supaya kita memperbaiki dan menjaga hati kita, ya, islahil qalb, memperbaiki, memperbarui dan menjaga hati kita. Kita semua punya hati, wajib kita jaga, jaga kesehatannya dari virus dan penyakit-penyakit semua. Dan juga kita menjaga kesehatan hati kita dari hal-hal yang bisa menyakiti hati kita, bahkan merusak hati kita. Ini ya kewajiban yang sangat penting. Wa anna bi salahihi yaslahu kull syai, karena dengan baiknya hati segala sesuatu akan menjadi baik. Ya, wa bi fasadihi yaslahu kull syai min al-insan, dan dengan rusaknya hati akan rusak segala sesuatu. Orang ketika hatinya baik, orang ketika hatinya sehat, dia akan memandang dengan pandangan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah hatinya sakit, hatinya rusak, apapun itu suatu yang baik pasti akan dipandang buruk sama dia. Karena kuncinya semua dari hati tadi. Kuncinya semua dari hati. Makanya ridho itu dari hati. Ya, keridhoan itu dari hati. Kebencian itu datangnya dari hati. Nah, apa yang terungkap oleh lisan itu adalah gambaran dari isi hati. Terperulama. Ya, apa yang terungkap di lisan, apa yang terungkap dengan perbuatan, itu gambaran dari isi hati. Itu gambaran dari isi hati. Makanya ketika hati sehat, ya kita santai. Tapi ketika hatinya sakit, wah, rasanya dunia ini sempit, kita dijepit, ya, begitu. Makanya, kalau orang hatinya apa namanya legowo, ridho dengan pemberian Allah, dia qanaah, ya, dia melihat orang di sampingnya, tetangganya, dia punya, temannya dia punya lebih, tenang saja dia, tenang saja, enggak ngaruh bagi dia. Kalau pengaruh, dia ingin, ya Allah, aku ingin juga seperti dia, punya nikmat lebih. Yang kedua, ya Allah, aku ingin juga punya nikmat lebih seperti dia, dan aku gunakan untuk kebaikan, ya Allah. Makanya ulama menyebutkan, hasad itu ada tiga. Ada hasad madmu, ada hasad mubah, ada hasad mustahab. Yang pertama, hasad madmum, dengki yang tercela, dan ini haram. Dengki yang apa? Tercela, dan ini haram. Dari mana munculnya rasa dengki itu? Dari hati. Ketika dia melihat tetangganya, temannya, saudaranya, ya, Allah kasih rezeki lebih, ya, kemudian dia punya hasad madmum yang tercelah tadi. Dia bilang, ya Allah, hilangkan nikmat itu. Ya, ya Allah, gak suka aku lihat, gak sudi. Ya, ya Allah, semoga lenyap nikmat itu. Haram, haram, haram. Ya, ini tercelah. Yang kedua, kalau dia melihat ada saudaranya mendapatkan nikmat lebih, rezeki lebih, tetangganya punya lebih, kemudian dia melihat, ya Allah, aku ingin juga punya seperti itu, ya Allah. Titik. Maka ini boleh. Boleh. Kenapa? Dia tidak ingin supaya nikmat saudaranya lenyap atau hilang. Tapi dia ingin punya yang sama. Ini hasad apa? Mubah. Boleh. Yang ketiga, hasad. Apa tadi? Mustahab. Hasad yang dianjurkan. Dan inilah yang disebut dengan ghibah. Dalam bahasa syar'inya adalah ghibah, hasad yang dianjurkan. Ketika melihat saudaranya punya harta lebih, punya kelebihan, ya, nikmat lebih, dia gunakan di jalan Allah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu orang-orang yang belajar ilmu, digunakan untuk dakwah. Dia berharap, ya Allah, aku juga ingin harta seperti itu. Aku gunakan untuk apa? Kebaikan di jalanmu. Subhanallah, dengan niat dah, dengan niat dia sudah mendapatkan pahala yang sama dengan niat. Nah, ini mustahab, dianjurkan yang demikian. Ini disebut dengan ghibah. Paham ya? Nah, yang seperti itu hatinya lapang. Makanya kalau kita melihat saudara kita ada punya kelebihan, kita katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena kita yakin bahwa rezeki kita sudah ditakar, ditentukan oleh Allah. Tidak ketukar. Rezeki ditakar, tapi tidak ketukar. Artinya rezeki sudah ditakdirkan. Maka, anak ingat ada kawan yang masya Allah, ya, berapa kali ngajak makan di tempatnya, ngajak di tempatnya. Sekali datang, diingat, ayo Ustaz, datang lagi. Sampai beliau katakan, Ustaz, antum setiap datang sini tidak usah bayar. Selama warung ini buka, katanya. Karena akhi, antum ini jualan, antum punya keluarga, antum cari nafkah. Ustaz, antum makan di tempat anak gak akan ngurangi rezeki anak. Subhanallah, baik. Antum makan tempat anak gak akan ngurangi rezeki anak, karena udah ada rezeki anak. Jadi kita berusaha untuk lapang dari, sehingga ketika hati itu baik, sudah kita akan mandang halal itu dengan baik. Tapi kalau sudah ada apa BSD, barisan sakit hati, baik pun tetap buruk, ya, apalagi salah, apalagi jelek, ya. Ya Allah, ini mudah-mudahan kita jauhkan dari BSD. Ini nyata, ya. Oke, lihat seorang wanita ketika dia hatinya tidak ridho, apapun yang kita usahakan tetap apa? Buruk, bukan? Buruk. Karena dari hati tadi. Dari hati tadi. Kemudian yang ketujuh, annal aqla fil qalbi. Annal aqla fil qalbi. Syekh mengatakan bahwa akal itu letaknya di hati. Dan ini diungkapkan oleh banyak orang ulama. Di mana akal itu? Akal itu di hati. Firman Allah, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya hati yang dengan hati itu mereka berpikir. Dengan hati itu mereka berpikir. Dan ini banyak di dalam ayat bahwa hati itu letaknya akal itu letaknya di hati. Tapi kalau tanya otak itu letaknya di mana? Ah, beda. Ya. Kalau otak letaknya kepala, tapi ulama mengatakan hati letaknya akal. Kenapa di antara dalilnya? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kayak contoh dalam ayat lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Berpikir tentang isi-isi Al-Qur'an, menghayati isi Al-Qur'an. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka sudah dikunci, tidak bisa berpikir lagi? Berarti akal di mana? Akal di hati. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ini yang benar. Kemudian yang ketujuh, kita yakin kita punya hak, punya akal, ya kan? Pernah lihat akal? Tapi kita yakin kita punya akal, ya? Makanya kemarin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berani ibadah kecuali? Padahal saksi itu harus melihat dengan mata. Saksi harus dengan mata. Kenapa dikatakan nam asyhadu an la ilaha, padahal kita enggak pernah lihat Allah, katanya. Anda tanya, nanti punya akal? Punya. Pernah lihat? Enggak. Tahu dari mana? Ya tahu kalau akal itu ada bagi manusia di nas-nas Al-Qur'an. Dan sekarang kita tahu juga bahwa oh, ini ada nas Al-Qur'an. Kenapa kita bedakan? Karena ini subahnya orang-orang mulhidin, subahnya para ateis. Aku bilang percaya Tuhan, mana buktinya? Kenapa bersaksi mata enggak pernah melihat? Ya, ini subhat orang-orang ateis. Ya. Thaminan yang kedelapan. Inna ikhtiyar tibil kasbi yadulluka ala salahil qalbi. Ya Allah, kata Syekh. Sesungguhnya memilih pekerjaan yang baik itu menunjukkan baiknya hati. Istimbat dari Syekh di sini, ya, faedah yang beliau bawakan bahwa memilih pekerjaan yang baik itu menunjukkan baiknya hati seorang. Ketika seorang tidak lagi peduli terhadap pekerjaannya, dari mana sumber dia memberikan makan anak istrinya, maka di situ menunjukkan rusaknya hati. Mohon maaf, yang kita lihat, ya, yang kita lihat orang-orang yang sudah tidak perhatian terhadap kasbinya, dari mana dia bekerjanya, hasilnya bagaimana. Benar, ini nyata. Rusak hatinya. Sehingga mereka berani berbohong, berani berdusta, berani berbagai macam, berbagai macam. Dan ini berpengaruh kepada anak istrinya. Berpengaruh kepada anak istrinya. Ini bukan kepastian, tapi kita melihat beberapa orang yang bermasalah itu ada hubungannya dengan pekerjaan orang tuanya. Beberapa anak bermasalah, kita lihat pak kerjanya apa? Itu pekerjaan yang rawan-rawan itu. Ini nyata. Dan kita melihat yang seperti itu, subhanallah. Muamalahnya, bahasanya itu sulit. Kayak lu kan sudah ngaji. Beda. Lihat pekerjaannya apa. Ini beberapa yang kita jumpai itu nyata-nyata. Sehingga sebagian orang, ya, tim ini ketika sudah melihat dari sisi keluarga, dari sisi apa namanya pekerjaan tadi, ada sebagian mundur. Anak enggak bisa kalau seperti ini. Karena kalau mau baik, maka ayo diperbaiki mulai dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ada itikad mau baik, ayo kembali dalam masalah ini. Ya, tibil kasbi yadulluka ala salahil qalbi. Ini penting sekali. Ya, makanya kita melihat orang-orang tua dahulu, meskipun pekerjaannya mungkin remeh menurut orang, tapi mereka benar hati-hati untuk kasih makan anak-anaknya. Kasih makan, Tidak bisa beli mainan, tidak apa-apa, tapi bisa ngasih makan. Dan kemudian anaknya jadi orang-orang berbakti, anaknya jadi orang bermanfaat. Hari ini orang demi anak, dia rela harus berkorban berbagai macam. Tapi akhirnya tidak jadi juga anaknya. Karena tadi, dari sisi apa? Dari sisi cara memberikan makan tadi. Ini pengaruh yang luar biasa. Kita waspada. Kemudian, kaidah nabawiyah, kaidah yang dibawakan oleh Nabi dalam hadis ini diantaranya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Perkara yang halal itu sudah jelas, banyak. Ya, dan perkara yang haram itu jelas, nyata. Nah, tinggal kita pilih jalur yang mana. Agama ini jelas, ya, hukum syar'i jelas, kita tinggal pilih yang mana, yang halal atau yang haram. Yang halal akan bawa keberkahan, yang haram pasti akan membawa malapetaka dan kehancuran. Ini dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-hadithu as-sabi', hadis yang ketujuh. حديث كتجو عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوقتي كان dari أبي رقية صحابة تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الدين النصيحة كل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Nabi menjawab, untuk Allah, walikitabi, walirasuli, untuk kitabnya dan untuk rasulnya. Wali'a'immatil muslimin wa'amatihim, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faidah dibawakan oleh Syekh rahimahullah, awalan al-amru bin nasihah wa annahu bulidha fiha hatta ju'ilat ka'annaha ad-din kull li'tina'i biha. Faidah dari hadis ini yang pertama, bahwa perintah untuk saling memberikan nasihat, ya, perkara nasihat, saling memberikan nasihat, ini bentuk kepedulian kita, bentuk kasih sayang kita dan perhatian kita kepada saudara kita, atau perhatian kita terhadap agama kita, perhatian kita terhadap pemimpin kita. Wa annahu bulighu fiha hatta ju'ilat ka'annaha ad-dinul li'tina'i biha. Dan nasihat itu sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Ya. Sampai-sampai seakan-akan bahwa agama seluruhnya itu adalah nasihat. Karena saking perhatiannya terhadap hal ini. Jadi agama kita agama nasihat. Nasihat. Sehingga wasiat-wasiat di dalam Al-Qur'an itu adalah nasihat. Wasiat-wasiat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya itulah nasihat. Dan nasihat ini disebutkan oleh Nabi secara singkat, lillah wali kitab wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Thaniyan, innan nasihah tusamma dinan wa islaman. Yang kedua, bahwa nasihat itu dinamakan dengan agama, dinamakan dengan Islam. Jadi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat itu bagian daripada Islam. Islam itu nasihat. Jadi demikian. ثالثا ان على العالم ان ياتي بالامر المهم اجمالا ثم ياتي به تفصيلا ليتاهب السامع فيتطلع الى بيان هذا المجمل فيكون اوقع في النفس وادى للقبول. Yang ketiga, bahwa orang alim, orang yang berilmu, ya, hendaknya dia memberikan nasihat, memberikan penyampaian an ya'ti bil amri muhim ijmalan. Pertama, ketika dia ingin menyampaikan, dia menyampaikan perkara yang paling penting dengan global, singkat. Tsumma ya'ti bihi tafsilan, kemudian setelah itu dia jelaskan secara terperinci. Jadi ketika menyampaikan, sampaikan secara global, singkat. Kemudian setelah itu perinci. Kenapa demikian? Supaya orang yang mendengar itu dia ingin tahu apa yang akan dijelaskan dari perkara yang global itu. Fa yakuna awta' fi an-nafsi wa atalil qabul. Sehingga itu akan lebih mengena di dalam hati dan lebih mudah diterima. Jadi ketika Nabi mengatakan ad-dinu nasiha, global, singkat. Agama itu nasihat. Kemudian tertarik ingin bertanya, apa sih maksudnya? Apa yang nasihat apa maksudnya? Sehingga para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat ya Rasulullah? Ini membuat orang yang mendengar itu, nah, dia terpancing untuk bertanya, dia terpancing gugah untuk mengetahui apa penjelasannya. Sehingga setelah itu dijelaskan secara tafsil, secara rinci, dan ini lebih mudah untuk diterima dan lebih mengena di dalam hati. Kita lanjutkan pada faedah yang keempat. Rabi'an, inna nasihata wajibatun ala kulli muslimin li akhihi al-muslim fi kulli halin wa zamanin wa makan. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya nasihat itu wajib bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat kepada saudara muslim yang lainnya, fi kulli hal, dalam segala keadaan, wa zaman, kapan saja, wa makan, di mana saja. Orang yang butuh untuk dinasihati, maka wajib dinasihati, kapan, di mana, ya, baik dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan bahagia, sedih, dalam keadaan lapang, sempit, ya, maka wajib diberi nasihat, terlebih ketika mendapati melanggar, menyimpang, atau bahkan berbuat hal-hal yang terlarang. Ini untuk diberikan nasihat. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar adalah bentuk nasihat. Maka amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dengan fisik, tidak harus dengan pedang. Amar ma'ruf nahi munkar dengan nasihat, ini bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mendapati ada yang menyimpang, ada yang salah, maka diberi nasihat. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Nabi menyebutkan tadi bahwa nasihat untuk Allah, ai mengingatkan manusia supaya mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, melakukan hak-hak yang menjadi kewajiban kita, hak-hak yang harus ditunaikan. Jadi nasihat untuk Allah tabaraka wa taala, nasihat untuk kitabnya, mengingatkan manusia supaya mereka beriman kepada Al-Quran, mereka mengamalkan isi Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya. Nasihat kepada Rasulnya, untuk Rasulnya, mengajak manusia untuk beriman kepada Rasul, menunaikan hak Rasul, meneladani Rasul, membela Rasul. Dan nasihat untuk para pemimpin, mengajak manusia untuk mendengar semua ta'ah dalam kebaikan, mengajak manusia supaya menunaikan kewajiban sebagai rakyatnya, mengajak manusia supaya menjaga diri, tidak menjadi orang-orang yang membangkang kepada pemimpin dan penguasa, ya. Begitu juga nasihat kepada kaum muslimin secara umum, ada hak-hak seorang muslim yang harus ditunaikan. Rabi'an atau khamisan, inna nasiha li a'immatil muslimin musa'adatuhum 'alal haqq wa irsyaduhum fiha ay wa irsyaduhum fi ma jahiluhu aw ghafaru 'anhu wal wafa'u bi 'ahdihim wa imtithalu amrihim 'alal haqq. Sesungguhnya nasihat kepada para pemimpin atau untuk para pemimpin kaum muslimin adalah memberikan nasihat dengan cara mengajak manusia, rakyat, untuk membantu para pemimpin, membantu mereka di atas al-haq, membimbing mereka jika mereka lalai, jika mereka lupa, jika mereka tidak mengetahui, mengajak manusia untuk bersama-sama memberikan nasihat, والوفاء بعهدهم, ngajak manusia untuk menunaikan janji sebagai rakyat, ya, menunaikan janji kepada pemimpinnya, bagi pemimpin menunaikan janji kepada rakyatnya, saling diingatkan. Wamtithani amrihim al-haq, dan mengajak manusia untuk menjalankan perintah para pemimpinnya, selama itu perintah al-haq, perintah yang benar, perintah yang ma'ruf, perintah kebaikan. Ini nasihat, ya, untuk para pemimpin supaya rakyat menunaikan tugas dan kewajiban sebagai rakyat, dan pemimpin juga menunaikan amanah sebagai pemimpin, sehingga ada kebaikan yang dapat diperoleh, ada kebaikan, ada keberkahan, ya, yang akan Allah berikan ketika antara rakyat dengan pemimpinnya mereka saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Ini pada hadis ini, ya, kaidah yang dibawakan oleh Nabi, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, ya. Tapi kalau kita melihat sudah ada saudara kita yang insya Allah istiqomah, atau yang sudah kita beri nasihat di waktu pagi, jangan kemudian siang kasih nasihat, sore kasih nasihat, akhirnya dia lari dari nasihat. Ya, beri nasihat kapan saja, di mana saja, tapi kita harus melihat, kita harus melihat pas tidak kira-kira waktunya untuk saat itu, sehingga tidak sia-sia dan dia pun tidak bosan anti dari nasihat. Nah, selama mereka ini, nah, kita pandang bisa untuk menerima nasihat, berikan nasihat. Karena ada orang yang sulit untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena sudah hatinya penuh dengan titik-titik hitam. Apa sebabnya titik hitam itu? Sebabnya ada dosa dan maksiat. Nukitat fihi nuktatun sawda. Orang melakukan dosa, maka akan diberi titik hitam pada hati. Semakin dia banyak, semakin titik, semakin titik, semakin titik hitam. Akhirnya hitam kelam. Sulit menerima nasihat. Yang akhirnya Allah kunci hatinya. Allah kunci hatinya. Maka, ya, menunaikan nasihat sebagaimana wasiat Nabi SAW, dan ini sangat bermanfaat. Kita pun butuh nasihat. Suami beri nasihat istri, istri beri nasihat suami, orang tua ngasih nasihat kepada anak-anak, ya, anak-anak pun kadang memberikan masukan, meskipun mungkin bukan namanya nasihat, tapi masukan kepada orang tua. Jadi, ya, ketika semuanya bisa saling memberikan nasihat, maka ini akan mendatangkan kebaikan, kebaikan dalam urusan agama dan kebaikan dalam urusan dunia. Kemudian, bagaimana memberikan nasihat kepada mereka yang bahasa kita apa? Sudah sulit. Kenapa? Sudah berulang kali diberi nasihat, tapi yang ada malah dia semakin menjadi, ya, semakin menjadi, atau bahasa kita apa? Sudah sulit untuk menerima, bahkan mungkin diremehkan. Itu siapa kasih nasihat anak? Ya, yang seperti itu sudah tidak perlu nasihat lagi, tapi apa? Beri peringatan supaya manusia menjauhi dia. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan untuk memberikan nasihat secara langsung atau tersembunyi kepada mereka yang jelas-jelas mendakwahkan bid'ah-bid'ah dan mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan. Ini tidak disyaratkan demikian, ya. Makanya ketika mereka orang-orang yang sudah bebal mau menerima nasihat, anti nasihat tadi, bahkan selalu yang dia bawa adalah syubhat, yang dia bawa adalah hal-hal yang menyimpang, maka ini harus ditahdzir, diberi peringatan, karena ini bentuk nasihat, nasihat kepada mereka yang melakukan kesalahan dan nasihat kepada umat supaya tidak mengikuti kesalahannya. Ya, ini adalah tahdzir, dan para ulama menyebutkan tahdzir adalah bentuk daripada nasihat, bentuk daripada nasihat. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita di atas tauhid dan sunnah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik untuk bisa terus belajar dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan kita dijauhkan dari segala fitnah dan syubhat. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.